Bismillah, Fandu, mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang suka berbohong, Ustaz? Berbahagialah kalau suaminya suka berbohong. Maksud saya berbohong yang dibolehkan. Oh, Masya Allah. Jadi dia tidak akan mengatakan kamu jelek, itu enggak. Oh, betul. Dia akan berbohong, kamu cantik. Masya Allah. Jadi bohong yang seperti itulah yang dibolehkan bagi suami ketika dia makan makanannya terasa enggak asin, enak ya, dan sebagainya. Dia enggak terus terang mengatakan wah kok enak begini-begini, enggak begitu. Ini enak tapi kurang begini. Itu yang dibolehkan. Demikian pula kaitannya dengan yang tadi yang kita bahas dalam kajian, mungkin kita lebih cinta dengan yang sana daripada yang sini, tetapi tidak perlu harus diterangkan 100% pada istri yang lain. Mungkin bisa berkata dengan kalimat-kalimat yang bohong tadi, saya cinta kepada kamu, demikian demikian demikian. Ini yang saya katakan berbahagialah kalau suami tadi Masya Allah memiliki hal-hal tersebut untuk menjaga hati wanita atau hati istrinya. Karena disebut oleh Nabi SAW bahwa wanita itu seperti qawarir. Qawarir itu kristal atau gelas-gelas kristal yang mudah pecah. Nabi menyatakan hati-hati dengan qawarir, jangan sampai pecah. Kalau memang tidak perlu disampaikan, sampaikanlah dengan kalimat yang lain supaya tidak pecah kristal-kristal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau bohong dalam artian zalim, ini perkara lain. Perkara lain. Pertama, harus disabari. Yang kedua, harus diingatkan, dinasehati, jangan sampai dia banyak berbohong. Tetapi saya husnudzan kalau suami berbohong pada istrinya, biasanya perkara-perkara tersebut. Biasanya. Biasanya, Ustaz. Nah, itu husnudzannya. Wallahu ta'ala alam.